أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Tentang masalah turun hujan ini, pernah ada satu kejadian yang menarik ketika Dr. Abdurrahman Smith rahimahullah berdakwah ke Afrika, bertemu dengan kepala suku. Kepala suku meminta kepada Abdurrahman Smith untuk berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan, karena saat itu sudah sekian lama tidak turun hujan. Kepala suku itu mengatakan, kalau Anda berdoa kepada Allah lalu turun hujan, saya akan masuk Islam. Dokter mengatakan, Islam itu agama yang hak meskipun turun hujan ataupun tidak turun hujan. Saya tidak berani dalam hal ini, saya hamba yang lemah, banyak dosa, sehingga doa saya pun belum tentu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Anda menganggap bahwa agama Islam bukan agama yang hak. Tapi tetap saja kepala suku itu memberi syarat. Pokoknya syarat saya mau masuk Islam kalau Anda doa dan kalau turun hujan. Ya sudah, terpaksa akhirnya dokter itu berdoa dalam hal ini. Tapi dia katakan kalaupun nanti tidak turun hujan, tetap bukan berarti agama Islam agama yang tidak hak. Dokter doa, subhanallah, setelah berdoa langit menjadi mendung, berawan dan turun hujan. Kepala suku langsung masuk Islam, yakin akan kebenaran Islam, dan pengikutnya pun banyak juga, hampir semuanya masuk Islam. Kemudian di halaman 51, Allah melapangkan rizki untuk hambanya tanpa hisab. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 37, innallaha yarzuku man yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada hambanya siapa-siapa yang dia kehendaki tanpa hisab, tanpa hitungan. Kalau Allah kehendaki beri rizki pada hambanya tidak tanpa hitungan. Bisa sekejap dalam waktu singkat Allah berikan harta yang berlimpah kepada seseorang. Diceritakan dalam buku ini kisah tentang Abdurrahman Faqih, kemudian si kisah Sulaiman Ar-Rajhi, dan kisah Yusuf Al-Utair. Nanti bisa dibaca di buku ini ya. Kemudian saya akan ceritakan juga kisah lain yang tidak terdapat dalam buku ini. Saya pernah berjumpa dengan seorang pedagang yang sukses, sudah sepuh. Saya tanya di antara pengalaman hidupnya, apa kiat-kiatnya, di antaranya sebab-sebab Allah mudahkan pintu rizki kepada paman. Dia katakan, rizki Allah yang mengatur, tapi yang saya amati dari pengalaman hidup saya adalah di antara sebab yang terkuat untuk mendapatkan rizki dari Allah itu bakti kepada kedua orang tua. Bakti kepada kedua orang tua. Saya punya orang tua, belum punya rumah. Saat itu saya sudah menikah, sudah beli rumah kecil untuk kami berdua. Orang tua masih ngontrak. Saya juga punya adik-adik perempuan banyak, ikut sama orang tua ngontrak. Saya pun toko masih ngontrak juga, belum punya toko sendiri. Suatu hari ibu saya ingin punya rumah, ada rumah yang mau dijual dan senang sekali dengan rumah itu. Saya bantu, saya beli rumah tadi, saya bayar, tapi jumlahnya masih kurang. Si ibu pun mengatakan, kamu jangan maksakan diri, kalau belum bisa beli rumah buat ibu, gak mesti. Nanti modal kamu untuk dagangnya akan terganggu. Si anak mengatakan, tidak Umi, insya Allah modal tetap dan rumah untuk Umi tetap saya beli. Tapi karena jumlah uangnya kurang, dia tidak ceritakan kepada Uminya. Rumah yang dia beli, rumah kecil untuk dia dan istrinya, dia jual untuk menambah biaya harga rumah yang untuk Uminya. Jadi dia jual tanpa sepengetahuan ibunya. Dan istrinya pun patuh kepada suaminya. Yakin kalau suaminya itu bakti pada orang tuanya, Allah akan keberkahi. Tidak melarangnya untuk jangan dijual dan lain sebagainya. Sampai dia sendiri akhirnya harus ngontrak rumah. Punya rumah lagi. Karena uangnya digunakan untuk membeli rumah untuk orang tuanya. Tapi subhanallah, Allah berikan kemudahan-kemudahan rizki untuknya sampai akhirnya juga bisa membeli rumah dan juga bisa membeli toko dan lain sebagainya. Dan di antaranya juga yang beliau rasakan, beliau juga rajin memberikan santunan berupa beras kepada fakir miskin, kepada anak yatim. Itu juga tidak mengurangi harta, bahkan menambah hartanya dan insya Allah memberkahinya. Ada seorang sahabat radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya mengeluh tentang hati saya yang kaku. Hati saya yang kaku, apa kiatnya melembutkan hati? Nabi SAW ajarkan bahwasanya hendaknya kamu mengelus kepala anak yatim. Anak yatim, diusap kepalanya dan kamu beri makan dia seperti makanan yang kamu makan. Niscaya hatimu menjadi lembut dan kebutuhanmu akan terpenuhi. Jadi tidak hanya melembutkan hati saja, tapi juga Allah akan memenuhi dan mencukupkan kebutuhannya. Jadi secara teori uangnya kita berkurang, tapi justru Allah ganti. Kemudian kisah yang lain saya dapatkan juga dari seorang langsung pelakunya di Jeddah. Dia cerita bahwasanya waktu SMA dia sekolah di Arab Saudi, ya, dari SD sampai SMA. Lulus SMA sekolah di Inggris, kuliah di Inggris. Selesai kuliah bekerja di perusahaan di Eropa, di Inggris. Sampai lama, sekian tahun, jabatan udah tinggi, gajinya besar. Tapi dia merasakan kejenuhan dan merasakan kegersangan jiwa. Karena sibuknya bekerja cari uang, akhirnya dia minta dipindahkan ke Arab Saudi. Karena ada anak perusahaan di Arab Saudi, perusahaan yang sama di Arab Saudi. Dia ingin dekat dengan Mekah dan Madinah. Tapi perusahaan pusat di Inggris tidak memberikan kepindahan. Akhirnya dia pilih untuk keluar dari pekerjaan. Sampai akhirnya untuk bekerja lagi sulit. Umur sudah lewat dari 40. Perusahaan sudah tidak mau menerima orang yang sudah umur lebih dari 40. Akhirnya dia belum mendapatkan pekerjaan, uangnya sudah tambah habis untuk kebutuhan. Anaknya 6, 3 laki-laki, 3 perempuan. Dia sampai numpang atau tinggal di rumah ayahnya. Rumah waris, ayahnya sudah meninggal. Kakak-kakaknya menyuruh dia pindah. Karena rumah ini sudah ada yang mau beli. Suruh pindah. Dia masih belum mau pindah saat itu. Menunggu waktu dulu. Karena belum dapat uang warisnya. Kalau beli pun belum orang itu belum beli. Tapi sudah ada yang minat. Tapi sudah diusir oleh kakaknya. Sampai kakaknya melaporkan kepada ibu. Ibunya mengusir dia. Waktu kakaknya yang mengusir, si adik menolak. Dia bilang, saya butuh waktu. Tapi ketika uminya yang mengusir, dia tidak membantah sama sekali. Dia bilang, saya wajib taat sama umi. Gak akan membantah sedikit pun. Sampai dia pindah. Cari rumah, dapat rumah kecil. Dia harus sendiri memperbaiki ruangannya karena kecil kamarnya untuk menyekat dengan antara sekamar dengan triplek. Dia mengerjakannya sendiri. Tapi dia sedih karena uminya memusuhinya. Terpengaruh dengan dari kakak-kakaknya. Sehingga yang tadinya uminya sangat sayang kepada dia, jauh dan memusuhi. Itu yang sangat dia sedihkan. Kalau sedangkan kepindahannya ke rumah yang lebih kecil, ataupun kemelaratannya, kesengsaraannya dalam hal harta, tidak begitu dia pikirkan. Tapi dia punya cita-cita suatu hari nanti saya akan membahagiakan umi saya dan umi saya akan dekat lagi dengan saya. Subhanallah, dia ingin berdagang. Bilang ke anak-anaknya, saya ingin keluar negeri untuk bisnis. Kata anak-anaknya, bisnis apa ayah? Ayah juga modal gak punya. Paling ada ongkos untuk keluar negeri saja paling gitu kan. Tapi untuk usaha gak punya. Dia bilang, saya tawakal pada Allah, saya ingin bekerja. Harus bergerak, kita kalau di rumah saja gak tahu. Dan di dalam negeri belum dapat peluang untuk dapat rezeki. Tapi saya berharap barangkali dengan keluar negeri barangkali bisa dapat. Akhirnya dia berangkat, memutuskan berangkat ke Singapura. Sampai di Singapura, di bandara naik taksi, minta dicarikan losmen penginapan yang murah dekat masjid. Sampai didapatkan, keesokan harinya setelah sholat subuh berjamaah di masjid, sarapan, dia pergi ke pertokoan, pusat perbelanjaan. Di sana dia berkenalan dengan penduduk warga Singapura Muslim. Berkenalan sampai diajak ke rumahnya untuk makan siang dan keesokannya dibawa ke kantornya. Ternyata dia seorang pedagang besar. Sampai dibawa ke gudang barang dagangannya, ternyata isi gudangnya itu emas, permata, berlian. Untuk apa Anda perlihatkan kepada saya ini emas, permata, berlian? Dia bilang, saya ingin punya wakil distributor di Arab Saudi. Saya belum punya distributor di sana. Coba Anda ambil sampel, pilih perhiasan yang disukai oleh masyarakat di sana. Kira-kira modelnya apa? Sudah diambil sampel, masih kurang katanya. Suruh ambil lagi. Dihitung, dibuat nota, nilainya dalam rupiahnya 3 miliar setengah. Orang Saudi ini mengatakan, Anda baru kenal saya kemarin dan belum tahu siapa saya. Kok Anda percayakan saya bawa barang bernilai 3 miliar setengah? Bisa saja saya bawa kabur. Dia bilang, saya belum kenal Anda tapi saya punya firasat Anda orang baik. Mudah-mudahan saya tidak salah firasat saya. Saya mau kirim barang ini dengan jasa apa? Dia bilang, enggak usahlah, saya bawa sendiri aja katanya. Dia bawa punya jaket, jas yang sampai ke bawah ke kaki, kantongnya itu besar, dua. Dia masukkan semua sampel perhiasan tadi. Sampai pulang ke Arab Saudi, di perjalanan di pesawat dia katakan, lama sekali, kayaknya enggak sampai-sampai. Karena khawatir ini nanti juga enggak bisa lolos gitu kan, dipermasalahkan. Sampai turun di bandara, petugas imigrasi menanyakan, itu apa tuh di kantong kamu tebal-tebal begitu gitu kan? Ini emas, permata, berlian isinya. Disangka bercanda. Udah pergi kamu gitu. Enggak diperiksa lagi. Padahal dia jujur apa adanya gitu kan, dia enggak mau bohong. Walhasil dia dapat distributor, karena dia juga tidak berminat untuk jadi distributor, dia carikan distributor, dapat, suruh hubungan langsung gitu kan. Sudah dapat komisi dari situ. Kemudian dia juga izin minta untuk sampelnya tadi dijual, karena dia banyak kenalan di Arab Saudi. Subhanallah, dalam waktu sepekan laku semua, habis dengan nilai 7 miliar. Jadi dia dapat untung 3 miliar setengah dalam sepekan. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Di sini kalau Allah kehendaki, mudah sekali bagi Allah SWT. Dia gunakan uangnya sebagian untuk modal, sebagian untuk beli tanah, sampai Allah beri kemudahan rezeki, sampai dia berhasil membangun 2 buah rumah berdampingan. Rumah yang besar, yang indah, di kawasan elit di kota Jeddah. Yang satu untuk dia, yang satu untuk uminya. Tapi dia belum, tidak beritahu ke uminya. Suatu hari uminya minta maaf ke dia bahwa saya telah mendolimi Anda. Umi jangan bilang demikian. Tidak ada umi yang mendolimi anaknya. Tapi kalau anak, mungkin untuk berbuat dolim pada umi. Saya justru yang minta maaf, khawatir kalau saya mendolimi umi. Umi jangan bilang minta maaf kepada saya, dan umi tidak punya salah bagi saya. Kemudian uminya menceritakan bahwa kakak-kakaknya itu telah mengkhianatinya. Tadinya mengiming-imingi akan diberi rumah. Uminya itu punya impian untuk punya rumah. Ya sudah umi, sekarang umi saya ajak lihat-lihat rumah. Untuk sekedar lihat saja. Ya udah tidak apa-apa, Umi sudah terhibur lihat rumah orang lain pun terhibur katanya. Walaupun belum punya rumah. Ya, saya kenal sama penjaga rumah ini, ada dua penjaganya, security-nya saya kenal, padahal security yang dia gaji sendiri. Dibawa masuk lihat rumah dia. Sudah selesai dibawa ke rumah sampingnya, tapi dia tidak mengatakan ini rumah dia. Setelah ke sampingnya, rumah milik ibunya ini, si ibu tidak tahu. Tapi dia begitu tercengang, kaget dan kagum dengan rumah tersebut. Ini rumah impian ibu, katanya. Ibu ingin dapur itu di atas tingkat 2. Ini persis seperti yang ibu inginkan. Jadi anaknya itu tahu selera ibunya seperti apa, paham. Kamar ruangannya bentuknya seperti apa, mengerti, dia sudah tahu. Bahkan warna cat temboknya kesukaan ibunya pun warnanya dia tahu. Jadi dia buat sengaja khusus spesial untuk ibunya. Sudah selesai uminya ini cerita tentang kagumnya terhadap rumah ini. Ini kunci rumah dan rumahnya milik ibu sekarang. Luar biasa. Si ibu gembira dan si anak lebih gembira lagi. Berusaha ingin membahagiakan uminya. Sempat juga kakak-kakaknya mengambil hak dia. Ada rumah yang sudah dibagi, rumahnya banyak bapaknya itu. Ada rumah yang dia sudah dibagi, tapi si kakaknya tamak. Ingin, karena si adik dianggap sudah berhasil, rumah pembagian warisnya pun ingin dikuasai oleh kakaknya. Si adik tahu keinginan kakaknya ini. Akhirnya dia berpikir, saya sudah cukup alhamdulillah, harta tidak berkurang kalau ini saya berikan juga untuk kakak. Tapi saya belum ikhlas sekarang. Kalau saya berikan sekarang, saya masih hati saya masih kesel. Kok dia sudah punya bagiannya sendiri, masih tetap minta. Jadi saya mau memperbaiki dulu hati saya. Nunggu waktu sampai saya ikhlas. Sekian bulan, udah mantep. Ah, saya sekarang sudah ikhlas, ingin ngasih ke kakak saya. Tapi tanggung, sebentar lagi Ramadan. Saya ingin ngasihnya nanti, memberinya pada saat bulan Ramadan saja. Sudah bulan Ramadan, dia telepon kakaknya. Dia bilang, rumah saya sudah saya jual. Marah si kakak itu, histeris, teriak-teriak. Memaki-maki adiknya. Karena dia berharap rumah itu untuk dia, gitu kan. Kok dijual, gitu kan. Kalau udah dijual, jadi uang-uangnya nanti dipakai, habis oleh adiknya. Si adik itu mengatakan, sebentar, tunggu dulu. Ini rumah saya jual kepada Allah, saya jualnya. Ini milik kamu, hadiah untuk kamu. Si kakaknya terharu, nangis. Berterima kasih kepada si adik. Tapi si adik punya prinsip, saya tidak ingin silaturahmi kami, keluarga kami putus sebab masalah dunia, sebab masalah harta. Jadi saya lebih baik ngalah saja daripada merekanya tidak paham-paham, gitu kan. Tapi saya yang mengalah, dan insya Allah saya yakin Allah akan gantikan masalah dunia. Alhamdulillah keluarga tetap utuh. Bahkan suatu saat keluarga kakaknya ini, kakaknya bangkrut, akhirnya rumahnya sudah habis, akhirnya numpang di rumah adiknya, si kakaknya tadi. Akhirnya adiknya yang pindah ke tempat lain supaya kakaknya yang dekat dengan ibunya. Itu sekedar saja kisah nyata yang diceritakan langsung oleh pelakunya, menceritakannya juga sambil menangis. Sekarang usianya sudah 65 tahun. Menceritakan tentang pengalaman hidup dia. Mudah-mudahan pelajaran bagi kita untuk lebih meningkatkan lagi untuk bakti kita, cinta kita, pengorbanan kita untuk kedua orang tua kita. Dan jika sudah meninggal orang tua kita, tetaplah kita menjadi anak yang saleh dan salehah untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita. Kemudian di buku ini juga di halaman 56, bahwa kekayaan itu tidak menjamin seorang dicintai, disayangi oleh Allah. Kekayaan tidak menjamin. Dan kekayaan itu sendiri merupakan satu ujian dari Allah, apakah dia bersyukur atau tidak. Jadi seorang mukmin yang beriman, orientasinya akhirat, dia tidak diperbudak oleh hartanya. Boleh saja dia menjadi orang yang kaya, dia bekerja keras, tetapi dia tidak diperbudak oleh hartanya. Hartanya berada di tangannya, tidak di hatinya. Dan justru hartanya itu menjadi sarana untuk ketaatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian halaman 61, ada kisah pemuda mu'alaf dari Jerman yang bernama Lukas, usianya 24 tahun. Lukas ini seorang mahasiswa di jurusan ekonomi di Universitas Bremen, datang ke Jeddah untuk praktek kerja lapangan. Jadi universitas mengirim mahasiswanya ke berbagai macam negeri. Lukas mendapatkan pekerja, praktek kerja lapangannya di perusahaan Jerman di bandara di Jeddah. Baru datang 2 hari, sementara tinggal di hotel dekat kantor kami, kantor Jeddah Dakwah Center, yang nanti untuk 2 hari dipindahkan untuk carikan kontrakan. Dalam 2 hari itu dia sempat jalan-jalan dan melihat kantor Jeddah Dakwah Center. Jadi dia masuk dan berkenalan dengan kami. Berbicaranya bahasa Arabnya fasih, padahal baru masuk Islam 8 tahun. Jadi baru masuk Islam ketika usia 16 tahun. Dan selama 8 tahun masuk Islam itu sudah hafal Qur'annya 7 juz. Dan punya cita-cita ingin membangun rumah apa madrasah tahfidz Qur'an di Jerman. Dan dia juga butuh guru tahfidz Qur'an di Jeddah. Selama bekerja di Jeddah selama 3 atau 5 bulan, itu dia butuh juga pembimbing guru tahfidz. Sampai teman-teman saya menyangka dia itu bukan orang Jerman asli. Disangkanya orang Suriah atau orang Turki. Tapi bahasa Arabnya fasih. Bahkan kalau berjumpa dengan orang Arab dari Mesir, berbicaranya juga dengan dialek Mesir, dengan logat Mesir. Bertemu dengan orang Suriah, berbicara dengan logat Suriah. Jadi dia semangat belajarnya luar biasa. Dan ketika masuk Islamnya pun, masuk Islam tidak ada yang membimbing dia sebelumnya. Tapi dia lewat internet dia belajar tentang Islam. Dia berasal dari kota kecil bernama Walros. Tidak ada masjid di kota dia itu, satu pun masjid tidak ada. Kemudian dia dari umur 13 tahun merenung, mencari kebenaran, sampai dia dapatkan Islam sebagai agama yang hak. Dia katakan Islam agama yang hak karena Islam itu mudah difahami oleh orang pandai dan oleh orang yang biasa-biasa saja. Dari kelas profesor sampai petani mudah belajar Islam, itu bisa memahami Islam dengan mudah. Ini keunggulan Islam dibandingkan yang lain. Yang kedua, Islam mengajarkan program hidup sehari-hari. Bahkan sampai yang kecil-kecil pun diatur oleh Islam. Adab berpakaian, adab ketika akan makan, kemudian mau masuk WC kaki mana dulu, diatur sampai demikian oleh Nabi SAW. Dia pelajari, tidak ada agama pun di dunia yang mengatur permasalahan-permasalahan ini dalam kehidupan sehari-hari yang terkecil, tidak dibahas oleh agama mereka. Dan Islam juga indah dengan akhlaknya. Tapi sayang sekali sebagian dari kaum muslimin tidak memerankan akhlak yang baik, justru merusak citra Islam. Tapi Islam kalau dijalankan sangat indah sekali. Dia punya teman orang Islam, kalau ke rumahnya, tuan rumah itu baik sekali sama dia. Ada beberapa contoh-contoh yang dia kagum sekali. Misalnya ketika misalnya temannya itu tempat tidur ada di atas tapi ada kasur juga di bawah, misalnya di lantai tapi pakai kasur, tuan rumahnya malah yang tidurnya di bawah dan minta tamunya di atas. Itu sekedar contoh saja, sampai dia menjadikan kagum kepada dan cinta kepada kaum muslimin. Setelah 16 tahun berpikir, akhirnya dia juga masuk Islam alhamdulillah. Dan belajar ngajinya, belajar baca Qur'annya di Indonesia. Jadi ayahnya itu senang traveling, senang rekreasi. Jadi dia cerita, Lukas itu cerita, kalau saya kecil pernah diajak ke Turki, saya dibawa ke masjid. Masjid yang sangat besar sekali. Saya merasa adem, sejuk di masjid. Merasa senang sekali dengan masjid. Kemudian waktu saya sudah masuk Islam, setahun kemudian diajak oleh keluarga saya rekreasi ke Bali. Keluarga saya sibuk dengan melihat pemandangan yang indah, saya sibuk cari masjid, belajar baca tulis Quran. Dan alhamdulillah ilmu saya belajar baca Quran saya dapatkan di Indonesia. Saya perlihatkan kepada antum tentang wajahnya dan pembicaraannya ketika wawancara di televisi Islam, channel Islam. Ini tentang Lukas ya. Hukum Lukas من ألمانيا نشأت في ألمانيا نشأ عليا زي طفل ثاني في ألمانيا في بيئة في شمال ألمانيا في قرية ليس قرية ولكن يعني مدينة صغيرة Ya, waktu masih kecilnya. Kufur yang saya itu di Turkistan, yang Riyadh, madrasah, ashab, kata. Tidak ada orang yang diin, ini. Ya, itu sekedar saja gambaran bagaimana dia lancar berbicara bahasa Arab dalam wawancara gitu kan. Padahal baru masuk Islam 8 tahun. Mudah-mudahan memotivasi kita semua dalam belajar bahasa Arab dan juga dalam belajar Al-Qur'an. Ini. Saya lanjutkan dulu kisah Lukas ini yang menarik. Dia katakan di Jerman masjid-masjid yang ada, dia kuliah di Bremen ya, ada sekitar 30 masjid di kota Bremen. Dia katakan di masjid-masjid di negara kami dilarang untuk dikumandangkan azan. Jadi azannya hanya suara dalam saja, tidak terdengar di rumah kami. Tapi alhamdulillah kami kaum muslimin di sana, khususnya mu'alaf yang punya semangat Islam besar, itu walaupun tidak ada dengar azan, kami tetap tahu jadwalnya sholat itu kami tahu. Jadi sebelum azan pun kami sudah sampai di masjid atau di musola untuk sholat berjamaah. Karena mengharapkan keutamaan yang sangat besar dari sholat berjamaah, apalagi kaum laki-laki. Ada perintah dari Nabi SAW untuk sholat jamaah. Gitu. Kita ingin dapat keutamaan. Ini juga penting pelajaran bagi kita, luar biasa. Seorang yang mu'alaf, semangat sholat di masjidnya, lima waktunya luar biasa. Bahkan kita juga dapatkan, belum lama juga saya pergi sholat maghrib di Gebang ya. Ada seorang bapak yang kakinya lumpuh, tapi selalu lima waktu di masjid. Dia datang dibonceng motor oleh anaknya, tapi setelah itu dia bisa duduk dan sambil bergeser terus berjalan sambil duduk kakinya di depan. Itu sekedar contoh. Dan juga beberapa orang juga yang saya lihat lumpuh, mereka semangat sholat di masjid. Saya lihat di Mekah juga ada seorang dari Indonesia, tinggal di Mekah sudah lama, lumpuh kakinya, pakai kursi roda, tapi dia bekerja cari nafkah untuk keluarganya di hotel. Kemudian kalau waktunya sholat, dia berangkat ke masjid, dan subhanallah nanti orang-orang jamaah umroh atau jamaah haji yang mau ke masjid, lihat dia gak ada yang nuntun, udah sepuh, mereka cari rela secara sukarela gitu, mendorong kursi roda itu. Karena bukan pakai kursi roda, yang pakai mesin gitu kan, yang harus dia pakai tangan, repot, apalagi kalau jalannya nanjak. Tapi yang dia penting, dia sudah keluar saja dari hotel, sudah ada yang nuntun. Bahkan dari dalam hotel pun udah ada orang yang nuntun sampai ke masjid. Pulang pun nanti ada yang ngantarkan juga, yang satu jalan. Tidak menghalangi kelumpuhan untuk pergi ke masjid. Bahkan juga saya ada kenal dengan satu anak di Bogor, usianya 6 tahun. 6 tahun, 5 waktu sholatnya di masjid. Bahkan pagi itu lebih bangun duluan daripada ayah dan uminya. Anak ini yang bangunkan orang tuanya untuk sholat tahajud, sholat witir. Sampai sebagian masyarakat di kampung itu jadi dapat hidayah karena melihat anak yang 6 tahun rajin ke masjid. Ada tetangga-tetangganya SMP yang biasanya gak sholat, melihat terus dan selalu diajak oleh anak ini, ayo mas atau AA ke masjid, udah waktunya sholat. Sampai akhirnya dapat hidayah jadi sholat. Kaum ibu yang tetangga-tetangganya sebagian tidak pakai jilbab, dinasehati oleh anak ini. Alhamdulillah mereka segera tutup aurat dan berjilbab. Yang sebagian punya kebiasaan merokok, ibu-ibu juga taubat, berhenti dari rokoknya. Sampai anak itu dipanggil ustadz di kampungnya, Ustadz Salman. Masih 6 tahun kan. Kita belajar dari anak-anak yang punya semangat luar biasa gitu kan. Jadi Lukas cerita tentang kerinduannya sehingga ketika di Jeddah mendengar suara azan itu bisa sampai meneteskan air mata karena kerinduan dan senangnya mendengar suara azan. Dan dia punya kelebihan juga, suka dengan orang tua. Jadi kalau sudah selesai sholat, ada orang-orang yang sepuh, yang pensiunan, yang waktunya senggang, dia datangi, diajak bicara, kenalan, ngobrol. Orang tua senang sekali dihibur dengan ada-ada orang yang memberikan perhatian dan mengajak bicara dengannya. Ketika saya tanya, Islam mengajarkan, Nabi SAW mengatakan bersabda, laisa minna man liwaqir kabirana, bukan dari golongan kami orang yang tidak menghargai, menghormati orang yang lebih tua dari kami. Ini juga bentuk pengalaman, pengamalan dari Islam. Kita bertanya terhadap orang tua kita sendiri yang masih ada, terkadang kita sibuk, tidak punya waktu bicara dengan mereka. Ini juga evaluasi untuk kita, untuk bahkan kadang ibu kita bicara, orang ayah kita bicara, kitanya sibuk menjawabnya sambil SMS-an atau chatting misalnya. Tidak memberikan perhatian dengan wajah kita untuk mendengarkan dengan serius. Ya, itu diantara kelebihan yang saya lihat dari Lukas selama saya 2 bulan bergaul dengannya. Kemudian hal lainnya juga yang saya, subhanallah, pemahamannya tentang tauhid luar biasa. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat, dia paham. Tentang akidah yang benar, akidah yang lurus, dia paham. Apalagi sekarang dengan pandai bahasa Arab dan lain sebagainya, dia juga alhamdulillah banyak dapatkan ilmu dari tulisan, dari buku, dari bertemu langsung dengan para ulama. Dan pemahamannya bagus, luar biasa, masya Allah. Kemudian hal lainnya juga yang saya lihat, waktu menunaikan ibadah haji di tenda, beliau mendapatkan sebagian jamaah haji kalau habis minum aqua gelas misalnya, itu plastiknya itu dibuang sembarangan saja, sehingga dia yang memunguti sampah-sampah yang ada di tenda, dia punguti sendiri dengan tangannya, kemudian dia buang di tempat sampah. Ini juga pelajaran bagi kita yang sebagai seorang muslim harusnya menjadi teladan dalam hal kebersihan. Kita prihatin kalau orang di kendaraan minum kemudian dibuang aja begitu saja di jalan misalnya, atau kita makan apapun kemudian sampahnya dibuang saja di jalanan padahal ada tempat yang khusus untuk sampah misalnya. Itu hal-hal yang seperti ini pun perlu kita juga mengoreksi dan memperbaiki. Kemudian juga rajin sekali dalam hal membaca Al-Quran, dan ini juga mungkin antum sudah lihat semua ya, tentang anak yang tunanetra yang rajin membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Ya, beliau bernama Mu'ad, Mu'ad ya. Oh, dari Mesir masih remaja, kemudian Allah timpakan musibah, artinya terkena musibah berupa tunanetra, tidak bisa melihat. Dan dia yang mendatangi gurunya, mendatangi syekhnya untuk ngaji, bukan gurunya yang datang ke rumahnya. Perjalanannya pun cukup jauh, diantar oleh ayahnya. Ini menjadikan kita lebih semangat untuk mencari ilmu. Kemudian juga Syekh mengatakan, Mu'ad cerita, awalnya guru dia hanya ngasih waktu satu kali sepekan, tapi dia minta terus untuk tambah sampai dikasih tiga kali sepekan. Dan kadang waktu satu kali sepekan pun perjalanan 45 menit, syekhnya sedang sibuk, suruh baca hanya satu ayat saja. Saya itu sudah pulang katanya, satu ayat. Tapi dia tetap sabar. Nah, ini juga kesabaran yang perlu kita tiru. Ya, ya, mungkin tadi salah saya ya. Top line-nya. Bentar. Hanya satu ayat saja kata dia. Ya, bisa lagi. Dia katakan, alhamdulillah Allah beri ujian saya berupa kebutaan. Saya dalam sholat saya, dalam doa saya tidak pernah doa minta kesembuhan agar Allah sembuhkan mata saya untuk bisa melihat. Mudah-mudahan ujian saya berupa tunanetra ini, kebutaan, bisa meringankan adab saya di akhirat. Mudah-mudahan bisa menghindarkan dari adab saya, dari dosa-dosa saya, sehingga saya ridha dengan apa yang Allah timpakan untuk saya ini. Allah merahmati hambanya siapa-siapa yang dia kehendaki. Saya memohon rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan saya kebutaan ini, saya bisa fokus dan rajin belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Belum tentu kalau Allah berikan kesehatan saya bisa melihat, saya bisa seperti ini sekarang ini. Artinya, jadi dia ridha dengan apa yang Allah takdirkan. Walaupun di masa kecilnya dia pernah sempat karena kurang paham protes gitu kepada Allah, tapi dia bertobat. Ini ayahnya. Ya, ini sekedar saja, artinya tentang perhatiannya Lukas terhadap Al-Quran dan juga termasuk perhatian Mu'ad terhadap Al-Quran. Semoga Allah memudahkan kita semua, memberikan taufik kepada kita semua untuk selalu bersahabat dengan Al-Quran dan rajin membaca Al-Quran, memahami isinya dan memahami tafsirnya serta mengamalkan isinya dan mendakwahkan. Nanti bisa dibaca faedah-faedah lainnya dari Lukas. Kemudian di bab ini juga ada cerita tentang di halaman 72 ada seorang yang bernama Pierre Vogel, dai dan pembuka dakwah di Jerman. Dia dijuluki dengan nama Fatih Almania, artinya pembuka dakwah di Jerman. Jadi dijelaskan di sini penduduk Jerman berjumlah sekitar 80 juta jiwa. Sekitar 3.700.000 jiwa beragama Islam. Dari jumlah itu 2 juta jiwa berasal dari Turki. Sisanya berasal dari Mesir, Suriah, Palestina dan lain sebagainya. Tapi sekarang mulai tumbuh warga Jerman asli yang masuk Islam. Di antaranya ada seseorang yang bernama Pierre Vogel. Pierre Vogel ini lahir tahun 1978. Menyelesaikan studi sampai SMA di Berlin, sempat menjadi petinju profesional, kemudian berhenti. Sebelumnya juga dia seorang ateis. Lukas sendiri ayahnya ateis sampai sekarang. Ibunya dan kakaknya beragama selain Islam. Artinya tidak ada yang Islam kecuali hanya Lukas saja. Dia sempat mengatakan kepada saya, dia katakan, antum qad la ta'rifuna ni'matal Islam li'annakum mulidtum muslimin. Kalian bisa jadi tidak mengenal betapa besarnya karunia nikmat keislaman itu, karena Anda dilahirkan dari kecil sebagai seorang muslim. Jadi tidak merasakan betapa besarnya nikmat Islam ini. Antum bayangkan, kata dia, seandainya ibu antum meninggal dunia atau ayah antum meninggal dunia, mereka muslim. Setelah meninggal dunia, Anda bisa mendoakan dia. Bisa minta Allahumarhamhu, Allahumarhamha, ya Allah rahmatilah dia, atau ampunilah dia, Allahummaghfirlahu, Allahummaghfirlaha. Tapi bayangkan bagaimana dengan orang yang bukan muslim, yang anaknya muslim, tapi orang tuanya bukan muslim, kemudian meninggal dunia, si anak tidak bisa mendoakan, minta ampunan, minta rahmat ke orang tuanya. Kita membayangkan bagaimana nasib Mu'ad yang tentu sedih. Orang tuanya belum mendapatkan hidayah. Tapi kita doakan. Semoga Allah berikan hidayah pada kedua orang tuanya, pada kakaknya agar masuk Islam. Sampai sekarang saya masih tetap kontak hubungan, ya sudah pulang ke Jerman, artinya lewat WA gitu ya. Dia juga mengucapkan salam kepada antum semua. Kemudian juga dia berpesan bahwa kita ini memiliki tanggung jawab untuk mendakwahkan Islam minimalnya dengan akhlak yang mulia, menjadi citra Islam itu menjadi baik di mata yang lain. Jangan jadi fitnah bagi orang-orang kafir dengan keislaman kita yang tidak sesuai dengan sebenarnya, sehingga membuat orang di luar Islam jadi antipati dan a priori terhadap Islam. Kembali ke Pierre Vogel. Pierre Vogel ini belajar Islam di Mekah Al-Mukarramah selama 6 tahun. Lalu tahun 2006 kembali ke negerinya di Jerman untuk berdakwah. Dan setiap selesai ceramah selalu saja ada orang-orang dari warga Jerman yang masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat. Kita perlihat sedikit dari contoh sedikit dakwahnya Pierre Vogel. Ya, sekedar saja contoh-contoh orang-orang yang masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat yang didakwahkan lewat Pierre Vogel atau dikenal dengan kunyah Abu Hamzah. Kemudian di halaman 75 ada judul bab, saya berharap kita semua dalam kebaikan. Dinukil dari kitab Siyar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, dari ucapannya Imam Malik rahimahullah. Jadi Imam Malik, Imam Ahli Madinah ya, beliau ditulis surat, dikritik oleh seorang ahli ibadah. Ada seorang ahli ibadah menganggap ibadah-ibadahnya Imam Malik itu kurang dalam hal ibadah-ibadah yang sunnahnya, seperti sholat-sholat sunnahnya atau mungkin zikir-zikirnya, bacaan Qur'annya dianggap kurang karena sibuk dengan mengajar. Walaupun sesungguhnya kritikan ini belum tentu benar. Bisa jadi Imam Malik dalam rumahnya banyak ibadah yang tidak diketahui oleh ahli ibadah tadi yang mengkritiknya. Bisa jadi. Tapi kita mau lihat bagaimana jawaban Imam Malik ketika dikritik. Apakah dia marah? Apakah dia mengucapkan dengan kata-kata yang menyakitkan atau bagaimana, yang melukai perasaan? Kita dengarkan jawaban dari Imam Malik. Beliau menjawab, innallaha qassamal a'mal atau qassamal a'mal kama qassamal arzam. Sesungguhnya Allah membagi amalan kepada hambanya seperti Allah membagi rizki kepada hamba. Artinya rizki itu berbeda-beda tiap orang. Maka amalan juga tiap orang berbeda-beda. Farubba rajulin futihalahu fis shalah. Boleh jadi seseorang futihalahu, dibukakan oleh Allah untuk dia dalam hal salat sunnah. Artinya dibukakan di sini, dibuka pintu taufik oleh Allah, diberi kemudahan untuk banyak salat sunnah. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Al-Fattah, Allah yang Maha membuka. Rubbaro julin futihalahu fis shalah walam yuftahlahu fis shaum. Tetapi belum dibukakan pintu taufik dalam puasa sunnah. Dia kurang dalam puasa sunnahnya, tapi salat sunnahnya luar biasa. Wa akhar futihalahu fis shadaqah. Yang lain dibukakan oleh Allah pintu taufik, kemudahan dalam hal bersedekah. Walam yuftah lahu fis shaum, tetapi dalam puasa sunnahnya tidak misalnya. Wa akhar futihalahu fil jihad. Yang lain dibukakan pintu taufik dalam hal jihad. Summa qala rahimahullah, kemudian Imam Malik melanjutkan, wa nashrul ilmi min afdal a'malil bir. Menyebarkan ilmu termasuk seutama-utama amalan kebaikan. Artinya menyebarkan ilmu itu salah satu di antara amal-amal kebaikan yang utama. Wa qad raditu bima futiha li fihi. Aku ridho dengan apa yang Allah bukakan pintu taufik untukku dalam hal ini. Wa ma adhunnu ma ana fi bidun ma anta fihi. Saya kira apa yang saya lakukan tidak lebih rendah daripada apa yang Anda lakukan. Saya kira kesibukan saya menyebarkan ilmu berdakwah, insya Allah keutamaannya tidak lebih rendah dari ibadah-ibadah sunnah yang sering Anda lakukan. Wa arju an yakuna kilana ala khairin wa birrin. Saya berharap kita semua dalam kebaikan, dalam pos-pos kebaikan. Jadi dia tidak marah kepada ahli ibadah bahwa saya lebih utama dari Anda, tapi dia mengkritiknya, saya kira amalan saya tidak lebih rendah dari Anda. Artinya janganlah Anda rendahkan, remehkan amalan orang lain. Seolah-olah seperti itu bahasanya. Tapi berbeda kan kalau kita bahasanya dengan bahasa begitu, bahasa sistem doktrin atau menggurui. Tapi dia katakan, saya kira apa yang saya lakukan tidak lebih rendah daripada apa yang Anda lakukan. Seperti pernyataan, tapi isinya nasihat. Ini penting bagi kita untuk tidak meremehkan amalan-amalan orang lain. Bahwa kita umat Islam harus saling bersinergi, saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Jika ada kekeliruan dan kesalahan, kewajiban kita untuk saling mengingatkan, saling menegur, jangan membiarkan. Termasuk kepada siapapun, termasuk ustadz, kiai, ulama, dia manusia biasa, bisa saja salah. Kalau keliru, tegur, tapi dengan adab yang baik, dengan cara yang baik. Tidak di hadapan banyak orang, tidak untuk mempermalukan. Tapi kalau kita diam saja, tidak menyampaikan, maka bisa saja dia tidak merasa akhirnya bersalah dan berbahaya. Tapi tentang teknik cara menegurnya, bisa berbagai macam yang seolah-olah tidak sedang menegur, tidak mengapa. Seperti kita bertanya, misalnya berupa pertanyaan, tapi padahal untuk mengingatkan. Misalnya. Tapi yang penting caranya, jangan sampai sengaja terkesan akhirnya memojokkan, bukan. Ini hal yang penting berkenaan, dan setiap muslim diberi oleh Allah potensi dan kelebihan yang berbeda-beda. Bahkan setiap kelompok pun terkadang juga ada kelebihan-kelebihan yang berbeda, gitu kan? Antara sekolah Islam yang satu dengan sekolah yang lain misalnya. Jangan yang ada saling merendahkan, jangan. Antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain misalnya. Dan jangan bersaing dengan persaingan yang tidak sehat. Tapi fastabiqul khairat. Ada kelebihan ilmu yang perlu disampaikan kepada lembaga lain dengan berupa pengalaman, sampaikan. Jangan ditutupi. Bahkan juga kalau ada donatur sekalipun yang biasa memberi donatur, enggak usah disembunyikan istilahnya. Silakan. Kalau ada yang lain, barang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala misalnya. Kita prihatin kalau antara lembaga-lembaga yang ada, antara sekolah-sekolah yang ada persaingan tapi tidak sehat. Akhirnya timbul seperti musuhan misalnya. Yang dikhawatirkan faktornya misalnya karena faktor hasad misalnya, itu yang harus dihindari. Harus dihindari. Tetapi tentu kita masing-masing lembaga, masing-masing sekolah perlu terus untuk meluruskan dan memperbaiki dari sisi bagaimana pemahaman kita terhadap Islam, keimanan kita, akidah kita, untuk tetap terus kita perbaiki. Apakah sudah sesuai atau tidak? Itu saja mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Berikutnya ada kisah juga tentang Muhammad Al-Fatih. Banyak juga pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapatkan dengan membaca kisah Muhammad Al-Fatih, pembebas Konstantinopel. Kita mulai saja dengan tanya-jawab. Barangkali lewat tanya-jawab ini juga insya Allah akan bermanfaat. Tapi saya terlupakan akan penutup dari buku ini. Penutup buku ini di halaman 113. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadharul ladina yulhiduna fi asmaihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki al asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Kita sudah biasa di Indonesia ini sebutannya dengan Asma'ul Husna, tapi yang benar Al Asma'ul Husna, gitu ya. Al Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-A'raf 180. Jadi di sini Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya memberi nasihat kepada kita agar kita berdoa dengan menyebut Asma'ul Husna tadi, Al-Asma'ul Husna. Seperti kita minta hidayah, kita nyebut ya Hadi atau Yal Hadi, ihdini, wahai Allah pemberi hidayah, berilah hidayah kepadaku. Yang sesuai, ya Razzaq urzuqni, ya Allah yang Maha pemberi rizki, berilah rizki kepadaku. Tetapi bukan dengan menyebut Asma'ul Husnanya saja, bukan. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, 1000 kali, bukan seperti itu. Tapi ketika kita mau masuk masjid, bismillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Fattah, iftahli abwaba rizkik, abwaba rahmatik, misalnya. Allahumma ftahli fid da'wah ilallah, misalnya. Mohon kepada Allah, ya Fattah, silakan. Tapi doa yang sesuai, bukan dengan menyebutkan nama Fattah 1000000 kali, nanti akan hasilnya akan mendapatkan ini dan itu, bukan. Walaupun terkadang secara praktek ternyata benar. Jadi secara praktek benar bukan berarti apa yang dipraktekannya itu benar, gitu kan? Itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena faktor keikhlasannya. Tapi yang jelas bukan berarti hal itu benar karena tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang mengamalkan satu amalan yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW, bahkan isinya terdapat kebid'ahan atau kesyirikan dari isi yang diamalkannya. Dia tanya kepada temannya bahwa bacaan ini baik atau tidak, boleh atau tidak. Temannya bilang tidak boleh. Marah dia ini, marah dibilang tidak boleh. Temannya mengatakan, kamu tadi tanya saya boleh enggak, kan berarti siap untuk menjawab jawaban salah satu dari jawaban itu, boleh atau tidak. Saya jawab tidak boleh, kok marah. Dia bilang, tapi saya praktekkan amalan ini, alhamdulillah hutang saya yang banyak terlunasi semuanya. Bahkan sekarang rizki saya alhamdulillah jadi mudah, jadi kaya, gitu kan. Jadi ini menunjukkan bukti kalau bacaan saya tadi benar. Lalu temannya mengatakan, saya mau tanya, kalau saya katakan tadi itu tidak boleh, gitu ya, berarti anggap saja misalnya itu bid'ah misalkan. Kemudian saya katakan, orang kafir, kekufuran mereka itu sama kebid'ahan, dosanya lebih besar mana? Lebih besar kekafiran, kan? Banyak tidak orang kafir yang dimudahkan oleh Allah rizkinya, bisa melunasi hutang-hutangnya sampai jadi kaya, banyak. Nah, apakah berarti kekafiran itu benar diridhai oleh Allah? Tidak. Ya, satu. Yang kedua, adanya banyak tidak yang mengamalkan dengan amalan Anda tadi dari kaum muslimin? Banyak. Jutaan jumlahnya, jutaan. Banyak tidak yang mengamalkan itu kemudian bisa melunasi hutangnya? Oh, banyak juga yang enggak terlunasi hutangnya, udah dibaca tapi tetap. Berarti tidak mesti dengan bacaan itu jadi tanda bahwa itu benar. Kembalikan apakah ada tuntunan dari Nabi SAW atau tidak. Ini sekedar saja. Kemudian faedah dan dari beriman dengan nama Allah Al-Fattah itu apa faedahnya? Yang pertama, menambah rasa cinta kepada Allah dan bergantung kepadanya. Dia hanya bertawakal kepada Allah. Tidak ada yang dapat membuka segala pintu kebaikan kecuali hanya Allah. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 2, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim." Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu, dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Yang kedua, buah dari beriman dengan nama Allah Al-Fattah, memupuk rasa takut kepada Allah, takut akan hari perhitungan dan pembalasan dari Allah di hari kiamat. Karena salah satu arti dari Al-Fattah yang maha memutuskan perkara yang diperselisihkan oleh manusia. Jadi kita takut berbuat zalim kepada manusia. Kita bayangkan kalau sekarang ada jenazah kemudian dimakamkan, kalau yang meninggal dunia itu pernah berbuat zalim kepada yang masih hidup, ini lebih ringan perkaranya. Yang hidup bisa memaafkan dan dianjurkan untuk memaafkan. Seperti tadi barangkali tetangga kita ada yang meninggal, insya Allah kita mohon atas nama keluarga, barangkali ada kekeliruan, kesalahan selama hidupnya, mohon dimaafkan. Dan insya Allah kita memaafkan, tidak boleh dendam. Tetapi yang jadi masalah yang hidup ini, kalau selama hidupnya pernah mendzalimi yang telah meninggal dunia, sudah selesai, terlambat mau minta maaf, sekarang udah gak bisa. Sedangkan permasalahan antara hamba dengan hamba itu nanti diperhitungkan di akhirat. Kalau hubungan yang langsung dosa dengan dia dengan Allah saja, Allah ngampuni gitu kan. Tapi kalau sama manusia akan minta ridhonya, halalnya. Kalau dia menuntut di akhirat gak bisa. Ini di kita penting sekali, apabila ada perselisihan dengan orang yang masih hidup sekarang ini, kita yang minta maaf dari dia. Barangkali kita yang telah mendzalimi dia sebelum dia datang ajalnya, yang sebelum kita tidak bisa lagi meminta maaf. Kemudian yang ketiga, optimis akan datangnya pertolongan Allah dan kemenangannya untuk hamba-hambanya yang beriman. Allah akan mengaruniakan kepada mereka kekuasaan di muka bumi dari penjajah orang-orang kafir. Janganlah kita pesimis dan putus asa dengan keterpurukan umat Islam saat ini. Lambatnya kedatangan pertolongan dan kemenangan dari Allah untuk hambanya yang beriman tidak lepas dari hikmahnya. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua untuk mempraktekkan sebab-sebab kemenangan dan menghindari sebab-sebab kekalahan. Pada saat itu orang-orang beriman akan bergembira dengan datangnya pertolongan dan kemenangan dari Allah. Sebab-sebab kemenangan umat Islam adalah dengan iman, dengan tauhid, dengan ukhuwah, dengan persatuan. Sehingga kalau umat Islamnya mudah sekali dipecah belah, mudah diprovokasi, akhirnya kita sibuk dengan permasalahan-permasalahan kita, padahal banyak permasalahan-permasalahan besar yang ada di hadapan kita. Tapi bukan berarti kita meremehkan permasalahan dan menganggap tidak ada masalah, tidak. Tapi jangan sampai kita akhirnya sibuk, fokus hanya untuk perselisihan-perselisihan yang sebenarnya tidak boleh terjadi, atau sebenarnya tidak boleh disikapi dengan sikap seperti itu. Misalnya kita prihatin kalau lihat di Facebook, misalnya di internet, ada perbedaan-perbedaan terus dengan saling hujat-menghujat, caci maki dan lain sebagainya. Artinya perlu kita ubah cara-cara kita untuk bisa terus. Banyak orang yang insya Allah sedang mencari kebenaran, banyak orang-orang yang ikhlas tapi mungkin salah jalan, butuh untuk diberi keterangan-keterangan yang baik dengan cara-cara yang baik, agar tidak jadi peluang bagi setan untuk tambah menyesatkan. Dan kita juga khawatir dan takut kalau kita yang merasa di jalan yang benar pun terkadang tanpa sadar kita sedang menyimpang dari jalan Allah misalnya, sehingga kita pun ada perasaan takut dan terus mengevaluasi selalu. Yang keempat, menjadikan setiap muslim untuk banyak berdoa kepada Allah agar membuka segala pintu kebaikan untuk kita. Ini doa ini luar biasa sekali. Jangan meremehkan masalah doa. Saya sering menyampaikan di beberapa kajian tentang pengalaman seorang guru. Ada guru perempuan mengajar di SMP. Kelas 1 SMP, ketika guru itu menyampaikan, kemudian dikumandangkan azan, guru itu berhenti menjawab azan. Selesai azan, berdoa setelah azan yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Selesai berdoa setelah azan, ibu guru meminta kepada anak-anak didiknya untuk berdoa masing-masing. Dan ibu gurunya pun ikut berdoa sekitar 2 atau 3 menit. Karena doa antara azan dan iqamah itu mustajab, dikabulkan oleh Allah. Ibu guru berdoa, anak-anak yang lain berdoa masing-masing. Nanti setelah itu doa selesai, ibu guru melanjutkan pelajaran sampai selesai, pulang sekolah. Bagi yang sholat, sholat berjamaah terlebih dahulu di masjid, kemudian pulang. Si ibu guru ini melihat ada satu anak siswi yang berdoanya khusus sekali. Setiap dipersilahkan untuk doa, selalu doa khusus. Dan kalau ibu guru katakan doa selesai, doanya paling lambat, selesainya paling lambat. Jadi paling lama di antara yang lain. Satu hari ibu guru tanya kepada anak itu, "Ibu kagum kepada kamu nak. Kok kamu kelihatan doa paling lama dan paling khusyuk kelihatannya. Kalau boleh ibu tahu doa apa?" "Iya bu guru, saya ini punya hajah sejak kelas 5 SD. Saya selalu berdoa. Saya ini anak tunggal. Saya ingin punya adik perempuan. Saya ini merasa kesepian di rumah, gak ada teman main. Jadi saya tuh doa dari kelas 5 SD minta oleh kepada Allah agar dikaruniai adik perempuan. Suatu hari ibu saya dengar doa saya tersebut. Ibu marah. Kamu kalau doa jangan minta adik perempuan. Kalau doa minta adik laki-laki. Karena ibu sudah punya anak perempuan tapi belum punya anak laki-laki. Jadi doa minta anak laki-laki, jangan minta adik perempuan. Jadi bu guru sekarang saya doa minta pada Allah adik laki-laki sesuai permintaan ibu. Saya juga doa sama Allah, pada Allah minta dikaruniai adik laki-laki untuk saya. Dan saya doa lagi minta dikaruniai lagi adik laki-laki satu lagi untuk menemani calon adik yang pertama laki-laki. Jangan sampai nasibnya sama seperti saya, cuman satu gitu kan. Jadi doanya agak panjang. Ibu gurunya tersenyum, "Ya insya Allah, Allah kabulkan permintaan kamu." Terus ibu guru itu cerita saya lupa dengan kisah kejadian itu. Sampai 2 tahun kemudian, anak itu kelas 3 SMP, suatu hari berlari-lari menemui saya, "Bu guru ada kabar gembira. Umi saya, ibu saya tadi malam lahiran kembar 3. 2 bayi laki-laki dan 1 bayi perempuan." "Masya Allah," katanya, "saya tidak lupa kejadian ini insya Allah seumur hidup saya," kata ibu guru. Bagaimana si anak ini dari kelas 5 SD berdoa sampai kelas 3 SMP 5 tahun tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar contoh saja, dan banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar akal sehat, di luar logika, yang dianggap seolah-olah sebagai sesuatu yang mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya kadang kita hanya saja yang putus asa, berdoa sekian lama belum dikabulkan kemudian berhenti misalnya. Dan kalau seandainya belum dikabulkan oleh Allah, doa kita tidak percuma. Doa itu ibadah, jadi tabungan di akhirat. Dan salah satu hikmahnya dari doa juga, kalau belum dikabulkan juga, dihindarkan, terhindarkan dari bala, dari mara bahaya, dari mudarat. Jadi penting tentang masalah berdoa. Ya, udah hampir jam 11, kita buka forum tanya jawab lewat cari kertas, lewat tulisan. Ya, dipersilakan bagi ibu dan sekalian untuk bisa mengirimkan kertas pertanyaannya ke depan untuk dijawab oleh Ustaz Farid bin Fazil Yunus. Silakan. Nanti baca langsung atau anda bacakan? Biar saya pilih aja ya. Harus silakan. Ya, bagaimana sikap kita menghadapi kelompok yang kalau diberi salam tidak mau menjawab? Kalau diajak mengaji selain kelompoknya atau ustadznya, dia menjawab itu bukan tempatku dan bukan ustadzku. Ya. Pertama, kita tidak mudah menuduh orang yang tidak menjawab salam saya berarti mengkafirkan saya. Tidak, jangan buru-buru seperti itu. Karena ada juga bentuk tidak menjawab salam itu sebagai bentuk boikot, sebagai bentuk memberikan pendidikan. Seperti Nabi SAW pernah mendidik Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang absen perang Tabuk karena tanpa sebab. Nabi SAW dan para sahabat memboikot untuk memberikan efek jera. Dan tentu sahabat yang diboikot itu sangat sedih sekali diboikot oleh Nabi SAW yang sangat dicintainya. Dan tidak ingin merasakan suatu hal yang sangat sempit sekali seperti itu. Sedih dan menyesal. Gitu kan? Jadi efek boikotnya itu sangat tepat sekali mengena. Gitu kan? Walaupun tadi kita katakan mereka memboikot kita misalkan dianggap tidak tepat atau tidak menjadikan ada efek jera dan kita tidak merasa bersalah misalnya. Tapi minimal kita tidak terburu-buru menganggap mereka mengkafirkan saya. Jangan seperti itu. Kemudian yang kedua, masalah tidak mau mengaji dengan ustadz kita atau punya ustadz sendiri misalkan gitu ya. Itu artinya hak masing-masing orang untuk berguru kepada siapa yang dia kehendaki, gitu kan istilahnya. Seorang menganggap wah saya ustadz ini kurang paham kalau dia menyampaikan terlalu tinggi, atau ustadz ini mungkin pembahasannya suaranya perlahan sekali misalkan, atau saya mengantuk kalau diajari ustadz ini misalkan, silakan. Nah, misalnya. Atau mungkin menganggap juga mungkin kapasitas ilmunya kurang, saya masih khawatir barangkali. Silahkan saja kalau seperti itu gitu kan. Cuman yang jadi masalah kalau kita melarang teman kita orang lain untuk mengaji kepada Ustadz A, Ustadz B, melarang. Padahal tidak benar seharusnya misalkan. Itu yang jadi masalah. Apa alasan kita melarangnya tadi? Artinya bagaimana pertanggungan jawab kita nanti di akhirat kalau kita melarang? Kita khawatir malah menghalangi orang dari jalan Allah. Itu yang kita khawatirkan. Jadi untuk melarang kita harus hati-hati benar. Tapi kalau secara pribadi saya dan ustadz sebaiknya juga tidak satu. Semakin banyak ustadz yang mengajarkan dengan syarat tentu ustadznya mengajarkan pemahaman yang benar, yang lurus, maka akan semakin banyak wawasan dia, semakin kaya dan semakin bisa luas misalnya ya. Tidak hanya satu. Kemudian ada juga nasihat. Terkadang gini, kita sholat di satu masjid. Di masjid itu ada kegiatan rutin pengajian dan saya kurang cocok untuk ngaji di ustadz tersebut misalkan. Silahkan, itu hak. Tapi yang jadi masalah, sebagian pengurus masjid itu kecewa kepada jamaah yang tidak ikut ngaji. Selesai sholat maghrib, sholat sunnah juga di masjid, ketika ustadznya mulai assalamualaikum muqaddimah terus bubar yang lain gitu kan. Jadi secara demonstratif menyinggung perasaan ustadz dan pengurus masjid. Mereka mengatakan kalau dari awal udah enggak ada sholat di masjid, sholat sunahnya cepat misalnya kan, tidak lama-lama, atau sholat sunahnya di rumah enggak ada, enggak kelihatan, ustadz mulai enggak ada masalah. Tapi ini ustadz sudah mulai baru pada bubar meninggalkan. Itu sepertinya kesan seperti unsur kesengajaan seolah-olah, walaupun tidak ada sengaja. Jadi ini juga perlu disikapi dengan baik. Ketika kita tidak datang, mungkin kita sholat sunahnya di rumah saja atau agak jauh ke belakang, atau bahkan mungkin tidak sholat maghrib di tempat tersebut, cari masjid yang lain dulu misalkan. Ini seandainya kita tidak sempat atau mungkin tidak ingin hadir karena berbagai macam alasan. Tapi yang penting adalah perlu terus kita ini berusaha memperbaiki kualitas-kualitas diri kita dalam berdakwah, kualitas-kualitas ustaz kita, ustadz-ustadz yang lain gitu kan, supaya semakin lebih banyak gurunya, karena umat ini jumlahnya sangat besar sekali, tidak cukup dengan ustadz yang jumlahnya terbatas sekali. Kita ingin semakin banyak ustadz, semakin banyak dai, insyaallah kesempatan untuk dakwah diterima oleh masyarakat luas lebih besar. Bagaimana tinggal kita tingkatkan kemampuannya, kelurusannya dalam memahami, karena kita semua sedang berproses, sedang mencari. Itu satu hal. Kemudian bagi ustadz juga harus juga para da'i yang satu dengan yang lain jangan tersinggung dengan ustadz yang lain. Mungkin yang satu jumlah yang ngaji banyak, yang satu mungkin kurang banyak. Jangan ada ketersinggungan dalam masalah ini. Tapi kita yang jangan sampai kita jaga hati kita, jangan sampai ada faktor hasad, dengki kepada sesama da'i, sesama aktivis misalnya, itu jangan. Hati kita harus bersih, senang apabila mereka mendapatkan kenikmatan, dan kita sedih apabila mereka mendapatkan musibah. Itu yang harus dijaga. Dan juga baik sekali kalau ada ustadz yang baru datang ke suatu daerah, artinya dia juga mengunjungi ustadz-ustadz yang lebih senior, ustadz-ustadz yang lama, tokoh-tokoh masyarakat, sehingga mereka yang lama itu tidak merasa yang baru itu sebagai pesaing. Tetapi ketika sudah dijalin hubungan komunikasi yang baik, maka mereka juga akan mendukung dakwah orang yang baru masuk ke daerah tersebut. Saya pernah mendengar bahwa melakukan amalan akhirat untuk diniatkan untuk manfaat dunia tidak diperbolehkan. Bagaimana dengan sedekah yang Ustadz uraikan tapi untuk kesembuhan sakit? Ya, berbeda di sini, seorang melakukan amalan akhirat tujuannya hanya untuk dunia. Itu yang tidak boleh. Rugi gitu kan. Seorang menuntut ilmu din, belajar ilmu din, tapi tujuannya, ah nanti saya ilmu ini, kalau saya sudah semakin pandai, saya bisa berceramah, jadi profesi nanti. Misalnya, untuk dapat uang yang banyak. Itu tujuannya itu, gitu kan. Maka itu tidak boleh. Ilmu din yang harusnya untuk akhirat, gitu kan. Tapi tujuannya untuk dunia, itu tidak boleh. Tapi kalau tadi, orang mau menunaikan ibadah haji. Ah sekalian saya bawa barang dagangan. Misalnya, saya mau jualan di sana, maka boleh, tidak dilarang. Dalam Al-Quran diperbolehkan, gitu kan? Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan juga beberapa amalan-amalan. Artinya bukan berarti tujuan utamanya. Seperti dawu mardhakum bisadaqah, obati orang-orang yang sakit diantara kalian dengan sedekah. Bukan tujuannya sedekah semata-mata untuk penyembuhan, sedekah karena Allah, tapi kemudian diniatkan, ada disertakan pula ada niat yang lain yang tidak bertentangan, maka itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Jadi tidak menyalahi niat. Seorang guru yang mengajar di satu sekolah, di pondok pesantren ataupun di sekolah Islam misalnya kan, dia mengajar berniat untuk berjuang untuk menyampaikan ilmu, tapi juga dia punya harapan untuk menerima gaji untuk keperluan, maka itu juga tidak tercela, bukan suatu hal yang cacat. Tapi kembali masalahnya ke hati, tujuan utamanya apa, sehingga beda nanti di sini. Guru yang punya jiwa idealis tidak semata-mata karena gaji atau melihat materinya, tidak, tapi punya pengorbanan, punya semangat untuk menjadikan murid anak didiknya itu menjadi orang-orang yang soleh, soleha, orang yang mukmin yang kuat, dan seterusnya. Tidak semuanya dihitung dengan materi, walaupun tentu para pengurus sekolah juga harus memperhatikan kesejahteraan para guru supaya mereka bisa lebih fokus dalam hal mendidik anak-anak didik. Ada yang saya belum paham juga pertanyaannya. Apakah tetap ada pintu kebaikan kepada orang-orang kafir? Ya, saya belum paham juga. Maksudnya pintu kebaikan dalam pengertian harapan mereka mendapatkan hidayah? Iya. Seperti contoh tadi, Thumamah bin Utsal radhiyallahu anhu yang tadinya kafir. Dan para sahabat, banyak yang sebelumnya kafir. Tapi Allah beri kebaikan berupa keislaman mereka. Tapi apakah berarti orang kafir tidak ada yang berbuat kebaikan? Tidak. Mereka banyak juga yang berbuat kebaikan, tapi karena tidak didasari iman kepada Allah, bukan Islam, maka tidak diterima amalannya. Bagaikan debu tidak diterima. Tapi kalau mereka masuk Islam, maka kebaikannya yang dilakukan semasa kafirnya akan diterima sebagai amal kebaikan. Dan dosa-dosanya, perbuatan kemungkarannya, kekufurannya dihapuskan. Islam menghapuskan apa yang sebelumnya. Ya. bagaimana tanda seseorang dikaruniakan kebaikan, dan haruskah kita mengejar kebaikan, dan apakah kebaikan itu adalah sesuatu yang sifatnya seperti rizki yang suatu waktu dapat dicabut? Ya, kebaikan umum, secara umum kebaikan kan, bukan hanya harta, dan bisa saja dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan cirinya benar-benar Allah memberikan kepada kebaikan, kepada rahmatnya kepada kita, kita juga berusaha, tapi kita tidak bisa memastikan seolah-olah saya mendapatkan rahmat dari Allah, saya dijamin dapat ridha Allah, dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah. Tidak tahu kita. Seorang muslim selalu dalam ada harapan, tapi juga ada rasa takut. Ada harap, ada cemas. Harap dia artinya tidak putus asa dari rahmat Allah. Ketika berdosa, tidak putus asa dari rahmat Allah, Allah tidak akan mengampuni. Tapi juga dia ada rasa cemas, sehingga tidak mengentengkan dan meremehkan dosa. Dan adapun tanda-tanda yang lain, istilahnya kita bisa mengukur ketika seorang melakukan ketaatan dimudahkan oleh Allah untuk ketaatan yang lain. Tapi ketika melakukan dosa, maka juga terkadang untuk melakukan ketaatan berat sekali, timbul rasa malas dan lain sebagainya. Kita mengukur, berusaha. Banyak di ayat Al-Quran tanda-tanda orang munafik, di hadis-hadis Nabi SAW tanda-tanda orang munafik. Kita baca, terus kita ukur diri kita. Waduh, jangan-jangan saya seperti mereka, gitu kan? Ini. Itu hal yang baik. Para sahabat dalam Sahih Bukhari 30 orang sahabat khawatir kalau mereka itu orang munafik. Padahal mereka bukan pejuang-pejuang Islam luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khawatir kalau dirinya sebagai orang munafik, sampai tanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, apakah saya termasuk orang munafik atau bukan? Sedangkan padahal jelas-jelas dijamin jannah oleh Rasulullah SAW. Itu kan? Tapi ada rasa khawatir, takut itu ada. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kalau saya tahu seluruh manusia di muka bumi ini semuanya masuk jannah, hanya satu yang masuk neraka, dapat informasi seperti itu, saya takut kalau-kalau yang satu itu saya. Sampai demikian. Jadi rasa kekhawatiran perlu ada, tapi jangan sampai berlebihan yang sampai putus asa dari rahmat Allah. Dan juga perlu ada rasa optimis, rasa harapan, itu juga ada. Dari sini akhirnya seorang muslim tidak meremehkan orang lain. Kalau melihat orang yang lebih muda dari dia, dia akan menganggap saya banyak dosanya, umur saya lebih tua dari dia, berarti dosa saya lebih banyak dari dia. Tidak merasa lebih baik dari orang lain. Kalau berjumpa dengan orang yang lebih tua, wah amalannya beliau ini lebih banyak dari saya, usianya lebih tua, sedangkan saya umur belum masih segini, belum banyak amalan yang saya lakukan. Itu sekedar contoh saja. Tidak menganggap sekali-kali bahwa dirinya lebih baik dari siapapun. Ini. Ya. Oh ya, silakan. Bagi yang apa pertanyaannya bisa ditaruh di kotak dan kemudian bisa di apa keluarkan lewat balik pijar dan diberikan kepada panitia di depan. Sekali lagi untuk akhwat pertanyaannya bisa dikeluarkan dari balik pijar dan kemudian disampaikan ke depan. Terima kasih. Ada pertanyaan, bagaimana istiqomah dalam kebaikan yang telah dibuka pintunya oleh Allah bagi kita? Ya, setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta istiqomah. Minimal 17 kali sehari semalam. Ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk hidayah kepada jalan yang lurus, jalan istiqomah. Minimal 17 kali sehari semalam, belum ditambah salat-salat sunnah. Permohonan kepada Allah berupa istiqomah ini mencakup 3 poin. Poin yang pertama, kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Karena masih banyak dari petunjuk-petunjuk Allah yang belum kita ketahui. Dan ada doa-doa yang lebih khusus lagi. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an dan seterusnya. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' dan seterusnya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma dan seterusnya. Doa-doa khusus minta ilmu yang bermanfaat. Nah, tinggal kita tanya lagi pada diri kita, doa-doa kita minta ilmu ini sesuai tidak dengan praktek amal kita untuk rajin menuntut ilmu yang kita minta. Karena ilmu juga dicari. Tapi kalau kita hanya minta hidayah-hidayah pada Allah, petunjuk, tapi kitanya tidak rajin menuntutnya, menuntut ilmunya, maka ini diragukan kesungguhan kita dalam berdoa minta istiqomah. Yang kedua, kita mohon kepada Allah agar dimudahkan untuk dapat mengamalkan ilmu tersebut. Karena kemudahan itu hakikatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kepandaian kita, bukan karena kekuatan kita. Kita adalah hamba yang dhaif, yang lemah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada yang menjamin kita bisa istiqomah. Kemudahan hanya dari Allah. Yang ketiganya, permohonan kita kepada Allah istiqomah tadi, bahwasanya kita yakin bahwa istiqomah itu hak Allah dan tidak ada jaminan kita istiqomah sampai akhir hayat. Sehingga kita terus berupaya berdoa pada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami agar selalu berada di atas rel agamamu. Ya Allah yang membolak-balikan hati, yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu. Ini diantara doa untuk istiqomah. Kemudian untuk istiqomah lainnya, mencari bi'ah, lingkungan yang baik, teman-teman yang ikhlas, teman-teman yang orientasinya akhirat, itu jadikan sahabat. Teman-teman yang semangat menuntut ilmu, jadikan sahabat. Karena pengaruh lingkungan juga cukup kuat sekali. Kalau kita lingkungannya tidak baik, terpengaruh. Jadi di samping doa, kemudian cari lingkungan, kemudian kitanya juga tadi ilmu juga sangat pengaruh sekali ya, dengan rajin membaca Quran, itu nambah iman dan menjadikan insyaallah sebagai jalan untuk istiqomah. Saya merasa kurang bakti kepada ibu secara maksimal masa hidup, pada masa hidup beliau. Bagaimana bakti setelah beliau meninggal, setelah beliau meninggal dunia? Ya tentu agar kita menjadi anak yang soleh atau solehah, supaya doa kita bisa terus diterima oleh Allah SWT untuk ibu kita dan orang tua kita. Kalau kita merasa sangat kurang sekali di masa hidup dia, dan kita berusaha juga untuk mengamalkan nasihat-nasihat orang tua, itu juga jadi pahala bagi orang tua kita. Teringat satu nasihat yang baik, amalkan. Teringat satu nasihat dari orang tua yang baik, amalkan. Doakan selalu orang tua. Tetapi yang paling penting sekarang juga, bagi orang yang masih punya orang tua, kesempatan. Orang itu kurang merasakan besarnya nikmat Allah kecuali kalau sudah dicabut nikmat tadi. Mumpung orang tua masih ada, kesempatan untuk bakti pada orang tua, sehingga orang tua benar-benar akan ridha ketika meninggalnya, benar-benar ridha kepada kita sebagai anaknya. Banyak cerita-cerita saya sampaikan tentang kisah tentang orang tua ya. Ada seorang syekh di Madinah yang memberikan ceramah di Jeddah rutin. Suatu hari ibunya sakit, dia ingin meliburkan pengajian di Jeddah, tapi ibunya melarang, kamu harus berangkat pengajian. Si anak itu berangkat perjalanan Mekah Madinah Jeddah, pulang pergi 900 km bawa kendaraan sendiri, hanya ceramah hanya 10 atau 15 menit saja. Karena dia tidak bisa lama-lama meninggalkan ibunya. Tapi dia juga tidak bisa menolak perintah ibunya untuk tidak meliburkan pengajian. Jadi dia taati perintah ibunya, tapi hanya untuk sebentar saja. Jadi ini bagaimana upaya kita kesabaran menghadapi orang tua untuk tetap menjadi anak yang taat bakti. Dan diuji, semakin tambah umur orang tua kita, mungkin tambah rewel dan lain sebagainya, tapi kita ingat waktu kita kecil pun kita lebih dari itu sebenarnya. Apa, merepotkan orang tua, tapi orang tua kok sabar. Masa kita sekarang diuji tidak sabar. Ya. Tadi sudah dijawab. Bagaimana kita mensikapi sebagai murid apabila guru kita terkena dengan fitnah di media sosial. Ya. Pertama, kita selalu doakan guru kita agar Allah selalu menjaga melindunginya. Karena bagaimanapun dia telah banyak berjasa kepada kita, mendidik dan membimbing kita. Kemudian yang kedua, guru kita tidak maksum, tidak lepas dari salah dan mungkin bisa tergelincir. Kewajiban kita tidak cukup hanya mendoakan, tapi juga kita berusaha juga meluruskan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Bisa jadi kalau kita mengatakan, wah dia lebih ngerti dari saya, ah gak usah, pasti sudah banyak juga orang yang menasehati. Tapi belum tentu. Bisa jadi karena keikhlasan seorang murid menyampaikan secara empat mata dengan cara yang baik, bisa saja apa yang diucapkan oleh murid tersebut menjadikan bahan renungan bagi gurunya. Bisa saja seperti itu. Dan tadi juga sudah disebut di awal, kalau ternyata itu suatu hal yang tidak benar misalkan, bagaimana mensikapinya juga di awal muhadharah sudah disampaikan, bagaimana kita menghadapi tuduhan ataupun fitnah misalkan. Ya, bagaimana sikap kita dalam proses berhijrah? Ya, tidak jarang banyak orang yang menghujat dan mengungkit masa lalu kita. Jadi kalau kita sudah berniat berhijrah dari jahiliyah kepada Islam, dari perilaku yang tidak baik kepada yang baik, sudah mantap. Jangan hiraukan orang lain. Ini. Orang lain yang mengungkit-ungkit juga misalnya, jangan menjadikan kita patah semangat. Kita alhamdulillah Allah beri hidayah, kita tetap berusaha untuk istiqomah. Dan bagi orang lain, jangan mengungkit-ungkit lagi atau bahkan sampai berusaha menjadikan dia akhirnya jadi frustasi dan jatuh kembali lagi ke lembah maksiat. Itu ciri-ciri dari kaum munafikin, ciri-ciri dari orang-orang yang jahat, yang mereka tidak suka kalau ada orang yang baik menjadi orang yang hijrah tadi. Dengan sengaja diungkit-ungkit lagi masa-masa lalunya untuk menjatuhkan. Tapi tadi insya Allah artinya kita sabar dan bertakwa kepada Allah, Allah yang akan menolong kita. Ya. Allah yang akan menolong kita, dan kita yakin intan surullah yang surkum, jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kalian. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan kemudahan dari ujian dan cobaan yang Allah berikan agar kehidupan di dalam keluarga bisa sakinah, mawaddah, warahmah. Karena saya mendapati antara ibu dan ayah dari saya kecil sampai sudah berkeluarga sering bertengkar. Saya melihat tabiat di antaranya yang sama-sama keras dalam ucapan dan perbuatan. Bagaimanakah kita bisa mendapatkan pintu kemudahan dari Allah atas permasalahan ini? Ya. Jadi penting sekali bagi orang tua, suami istri, kalau punya masalah, berselisih, jangan didengar dan diketahui oleh anaknya. Jangan di depan anaknya. Apalagi kalau seorang suami memarahi istrinya, misalnya. Di depan anak, menjadikan anak nanti kurang ajar dan berani berbuat lancang kepada orang tuanya dan meremehkan ibunya. Ini satu. Dan yang kedua, bagi anak, kalau orang tua berselisih, bertengkar, berusaha untuk jadi penengah, untuk mendamaikan. Dan juga jangan lupa doakan agar Allah melembutkan hati di antara keduanya. Dan juga secara satu persatu mengingatkan, datang kepada ibunya, datang kepada ayahnya, bahwa ini ujian, musibah berupa pertengkaran. Tapi bisa jadi musibah perselisihan ini disebabkan dosa-dosa kita, sehingga kita perlu memperbaiki diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat atas dosa-dosa kita, taqarrub mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa, insyaallah Allah akan mudahkan urusan kita. Mudah-mudahan perselisihan ini bisa terselesaikan. Ada kata-kata pepatah, aslih ma bainaka wa bainallah sayuslihullahu ma bainaka wa bainan nas. Perbaikilah hubungan Anda dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubungan Anda dengan manusia. Jadi ini juga Satu nasihat untuk masing-masing, ibu dan ayah sampaikan. Di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, istilahnya jangan berduaan di depan mereka berdua secara langsung. Kemudian juga upayakan juga, barangkali orang tua belum paham bagaimana cara dan ditanya, dicari apa sebab akar dari perselisihan tadi, apa masalahnya. Misalnya, karena kadang ada sebab-sebab tertentu, misalnya si istri merasa kurang mendapatkan kasih sayang, perhatian dari suaminya, misalnya. Dan sebab-sebab lain yang macam-macam. Nah, kita berusaha untuk menyelesaikan untuk masing-masing. Dan berusaha untuk menghibur juga satu sama lain. Tidak ada manusia yang sempurna dan seterusnya. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan berkenaan dengan masalah tadi. Ya. Ya. Ustaz, anak kami sekolah di sekolah umum di mana pendidikan agama tidak begitu syar'i. Sedangkan kalau saya sekolahkan di sekolah Islam yang syar'i, kami terbebani dengan biaya yang mahal. Kami ingin mengajarkan agama yang benar, tapi terkadang pendidikan agama yang dia peroleh di sekolah bertentangan dengan yang kami ajarkan. Bagaimana caranya agar dia kalau memilih pendapat, lebih memilih pendapat kami daripada memilih pendapat gurunya? Ya. Jadi yang pertama tentang sekolah Islam yang biaya besar. Di satu sisi kita tidak ingin juga menyalahkan sekolah-sekolah tersebut gitu ya, karena kita juga mengakui akan bebannya operasional yang besar dalam menghidupi sekolah ya, untuk memberikan gaji dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan yang banyak sebenarnya. Maka jika kita diberi oleh Allah kelapangan rezeki, kemampuan, maka janganlah kita juga berat untuk menyekolahkan di sekolah-sekolah yang baik karena masalah sekedar faktor biaya, padahal kita diberi kemampuan istilahnya untuk dan kelapangan untuk menyekolahkan seperti itu. Terkadang kita keluarkan untuk hal-hal yang lain, kita bisa boros mubadir misalnya untuk hal-hal yang tidak berguna misalnya, tapi untuk sekolah terkadang kita berat sekali. Itu di satu sisi. Tapi kita juga lihat problem banyak masyarakat juga yang secara ekonomi dalam keadaan susah. Untuk makan hidup sehari-hari aja susah, apalagi menyekolahkan anak dengan biaya yang mahal. Itu satu kendala. Berarti perlu ada solusi dari sebagian masyarakat atau aktivis muslim. Bagaimana juga menyediakan sekolah dengan biaya yang rendah dan murah. Ataupun kita tidak terlalu juga kaku dengan aturan-aturan yang kita juga bisa fleksibel menerima sebagian dari orang-orang yang kurang mampu, yang punya semangat belajar tinggi misalnya. Tapi PR, itu tentu yang jelas sekolah itu butuh biaya. Jadi butuh kerjasamanya dari para donatur yang Allah berikan kelapangan rizki untuk bisa membantu sekolah-sekolah Islam, untuk bisa juga mengcover, atau bahkan para donatur itu juga bisa mendirikan sekolah-sekolah yang bermutu dan menjadikan sekolah itu gratis misalnya. Dan insya Allah Allah akan berkahi rizki kepada para donatur tersebut dari usahanya, karena dia juga hartanya dikeluarkan untuk di jalan-jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Adapun tadi masalah kendala, bagaimana anak saya lebih memilih pendapat saya, karena sering terjadi anaknya lebih percaya akan kepada gurunya, kalau pendapat orang tuanya malah tidak diakuinya, tidak dipercayanya. Di sini menunjukkan orang tua harus jadi teladan bagi anak. Orang tua harus jadi idola bagi anak. Sehingga faktor kedekatan secara emosional, bimbingan, rasa nyaman, rasa aman, itu juga perlu ditumbuhkan. Sehingga orang anak itu akan berpikir yang paling top pokoknya orang tua saya, ibu saya, guru terbaik ibu dan bapak saya, gitu kan. Ini bagaimana kita bisa bersaing ketika kita sekolahkan di sekolah juga yang mungkin kita anggap kurang syar'i misalnya, tapi dengan pendidikan di rumah yang baik, maka anak akan lebih percaya kepada orang tuanya. Sehingga dibutuhkan keteladanan dan bagaimana menjadikan orang tua menjadi orang tua yang ideal, menjadi idola, dan menjadi orang tua yang sangat dicintai oleh anaknya. Saya adalah seorang yang baru hijrah. Keluarga saya belum bisa menerimanya. Tiap kali saya silaturahim, mereka mengusir saya. Hingga tetangga-tetangga keluarga saya juga ikut mengejek saya. Bagaimana saya harus mendakwahi mereka dan tetangga-tetangganya? Bagaimana saya tetap istiqomah di jalan ini? Sedang suami juga masih belum hijrah. Ya. Jadi hijrah barangkali dari kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, misalnya yang salah kepada yang lebih benar gitu ya. Maksudnya bukan hijrah dari bukan muslim kepada Islam, tapi ditentang oleh keluarganya sampai diusir dan lain sebagainya. Satu sisi kita juga perlu koreksi sikap kita terhadap keluarga kita, sikap kita terhadap orang lain. Terkadang karena kita baru belajar, misalkan kita punya semangat untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tapi akhirnya cara yang kita sampaikannya itu kurang hikmah, sehingga orang tersinggung dan sakit hati misalnya. Walaupun tujuan kita benar, maka kita perlu juga belajar bagaimana cara-cara menasehati orang lain tanpa melukai perasaan. Saya teringat ada seorang da'i, seorang ustadz dari Mesir, diberjumpa dengan seorang penyanyi terkenal di bandara di Mesir. Lalu ustadz itu yang mengucapkan salam kepada penyanyi tadi dan mengatakan, "Anda yang bernama Fulan," gitu. Ustadznya tadi yang menyebutkan namanya. "Kok Anda bisa tahu?" kata penyanyi tadi. "Nggak kenal kan ini siapa nih?" "Oh, Anda kan orang terkenal, semua orang tahu," gitu kan. Senang si penyanyi tadi ya. Kemudian ngobrol-ngobrol sebentar, terus setelah mau pamit, ustadz itu mengatakan, "Kalau seandainya saja suara Anda yang indah ini digunakan untuk Al-Quran, alangkah baiknya. Assalamualaikum," pamit. Maksudnya sih, kamu jangan nyanyi, sekarang sibuk dengan ngaji, gitu kan. Tapi kan bahasanya tidak seperti itu. Jadi bahasa itu juga punya pengaruh dalam hal penerimaan seseorang. Ini sekedar contoh saja. Ada seorang ustadz di Arab Saudi ceramah. Dia katakan ada seorang raja. Raja itu mimpi giginya copot. Lalu raja itu membuat sayembara kepada masyarakat, siapa yang tahu akan takwil tafsir mimpinya ini akan diberi hadiah yang besar dan banyak. Ada seorang pentakwil mimpi datang menyampaikan kepada raja, menanyakan, diberitahu mimpinya giginya copot. Lalu dikatakan itu pertanda anak-anak tuan akan meninggal lebih dulu daripada tuan. Anak-anaknya akan meninggal, berita yang tidak mengenakan. Marah si raja ini, bukannya dikasih hadiah masukkan penjara. Lalu datang lagi penakwil mimpi yang kedua. Ketika ditanya mimpinya giginya copot, maka mengatakan itu pertanda umur tuan lebih panjang daripada umur anak-anak tuan. Wah, senang sekali, kasih hadiah yang banyak. Padahal sama jawabannya, sama artinya raja akan meninggal lebih dulu, gitu kan? Cuman yang satu bahasanya akan meninggal lebih dulu, yang satu mengatakan umur Anda lebih panjang daripada anak-anak tuan, gitu kan? Ini sekedar contoh. Kata-kata punya pengaruh, yang satu buat orang marah, satu buat orang senang, padahal sama intinya. Jadi perlu terus latihan-latihan untuk hal-hal yang demikian. Ya, kita cukupkan waktunya ya. Semoga apa yang kita pelajari dari pembahasan buku Al-Fatah ini bermanfaat untuk kita, dan kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu kebaikan untuk kita semua, dan tidak putus asa dari rahmat Allah, dan selalu banyak berdoa, kemudian rajin menuntut ilmu, dan juga berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan banyak sekali pesan-pesan yang ada dari buku ini bisa kita catat dan bisa kita ingat-ingat dan berusaha untuk kita terapkan, dan perlu juga kita sampaikan kisah-kisah, cerita-cerita yang ada, sampaikan kepada keluarga kita, pada anak kita, semoga memberikan motivasi dan manfaat untuk mereka. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, semoga Allah mengampuni saya dan memaafkan kesalahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mohon jangan bubar dulu sebelum ditutup oleh pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.